Desir pasir di padang tandus, segar sang pemikiran hati, terkisahku di antara cinta yang rumi. Bila keyakinanku sekedar cinta, pengorbanan cinta.